Selayaknya memang kita penuh dosa. Rasa susah berdamai bergejolak dalam dada. Inikah batin terkadang tak terkendali larinya? Kalau ada kesesakan kehendak nan tak layak, ulurkan tanganmu, mohonlah pada Tuhanmu. Simpan segala kemunafikan nan tak pelak, usap dadamu, biar damai tinggal padamu. Maka hanyalah doa indah yang dapat kita pinta, ubah segala alpa jadi baik di dalam tangannya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dia selalu pegang janji.